Rasane wong demen lulini wong tua, selalu umpet-umpetan nuru waktu kang senggang. Bisa nemoni demenan mung waktu bengi. ada nemoni awan, wong tuane aja mani setu. Yen ketangguhan kita kanda karo Iin, nyewet suaya-waya. Mudah-mudahan bae bagian waya bengi mengkenin Iin durung turu. Kita pengen nemoni, ngimpi ketemu karo Iin. Iin, kangen tekan nok. Dikin jendela kamar isi ketemu karo Iin, turu beli bisa lali Iin. Kabaran ku aja durung turu kan. Iin ngimpi beli. Ada ngimpi ku aja kan. Kakaknya mancing ya Iin. Mancing gak sih kan. Mamba mandi sih. Mamba jendela lah ya. Mamba jendela. Iya. Mimi Juni ay, wis turu dulu. Mimi Juni ay wis turu. Buka awan, buka jendela. Kok macam mimpi. Iin, waruanan ni Iin. Apa sebab kakang tengah wengi tekan rumah ini? Sebenarnya Iin, kakang mau pisah karo Iin. Kang Yoyo ngomong mengkonon pada Kang. Sebenarnya kula emong kehilangan Kang Yoyo. Yakin kan? Beli bohong. Boten. Yakin. Yakin. Manis sumpah. Ning kamar kin mung wong loro. Iin karo Kang Yoyo. Ku yang lamun kakang wis jadi laki rabi, berarti kakang bisa ngerasa akan segalanya. Kakang pengen janji ini. Janji. Kakang ngerti kon Iin sing sabenere. Iin jawab ya. Iya Kang Yoyo. Berbuat ulah tak. nang-nang. Lihat iniin pengen kawin aja sampai kita isin. Apa sing diomong akan kudu pada lanang-nang. Lihat iniin pengen kawin aja sampai kita isin. Sawise Iin janji arep tanggung jawab ning persoalan hubungan kakang karo apa kadang Iin dikeduhung lamun sampai kawin karo kakang? Keduhung? Boten kan. Sebab ning atine kula kang kepengen dadi sewiji karo Kang Yoyo. Cintai kula murni kang. Arode pilihan wong sejen-sejen Kang Yoyo. Kecuali Kang Yoyo. Ah bohong. Temenan. Ngomong-ngomong, sekalian jagate padang wulan, kakang pengen metu karo ini. Metu mendi kan? metu mendi sih kan? Buat tengah ngeli bisa. Ngeli? Lapar. Lapar? Luru panganan yuk. Jagate bengi ku kan? Luru baso. Baso kan kedoyanan Iin. Iya. Kang, basoe biasane ni mang sedikit enak. Ning patrol. Iya. Wah, ning sonje enak mah. Cepon. Yuk. Ayo kan. Betul sampai jendela bae ya. Iya, sampai jendela. Awas buka tanganmu. Aku lagi dikit ya, Kang ya. melek. Kita sekian muter, bakal wis muter kabeh tepung desa. Ya. Boleh kita balik ning pos. Boleh. Sebab kita kan tugas sis kamling. Apa sis kamling bu? Ngerti beli sira arti daripada sis kamling. Baka arti daripada sis kamling, sistem keamanan lingkungan. Udah. Ya bengen. Lagi bengen arena ronda, sekin diganti sis kamling. Ya. Nah sekin kenen. Diben. Kita kan wis pegel-gelek. Muter-muter, mendi-mendi ora, priwen akale, supaya kita meneng ning pos sis kamling. Ana maling poli melayu. Ceng, jadi sila akale priwen. Kecil. Gampang. Kita nek ngantongin tetokan. Terus jadi sepiling jatah rentengan nenek disulet geger dorok wong turu pada tagi. Wah ya sirae ditangkep konee. Sebab petasan atau bledogan itu barang yang terlarang ning pemerintah, ngerti? Pemerintahan sebab menyamai memadani karo letusan senjata. Ya. Iya bener, aku benar ini celeng sih. Penunan petugan iya. Ji, kita jari wong tua zaman berlian mengkalian tiga. Iya. Akale supaya kita menang nih sis kamling, ana maling. Nah yuk, upama kita giliran sira. Iya. Melek penon. Melek. Kita upama ngantuk. Ngantuk. Hei, sataku. Rata kertuku di jendela. Ya. Nah, anak maling. Kesana si Muni mau gak? Mana? Ya. Upama, anak maling. Ya. Lagi, rata kertuk di jendela. Poli, malingnya kan melayu. Iya, bener. Jadi siapa dingin si ngantuk? Terus kita dingin lah. Ngantuk? Iya, kok sira melek? Nah, kok bakal kita ngantuk sira melek? Iya, ya harus pakein lah yuk. Yuk. Ayo. Buka ayo metu. Kok anak buang? Kok kakang dingin ya? Iya. Awas, kok kakang mudu ini di panggu. Ayo. Tunggu ya. Angel ya panggu ya kan. Sabar kok. Hei, kata aku tuh penjendela aku. Siapa kita? Ayo siapa kita? Salah baik aku. Apa kena? Sapa ku? Mendek ning uwatku. Iya. Ayo ku, melayu ku, wong ayo. Sirah mau buat urut, Ceh. Ketangguhan dulu ke kami ronda isi kone Iin. Ayo. Ayo balik tanggung jawab pula kan. Iya, yuk. Ika siapa Ika? Jendela nek muni Ika. Ika aku kedeleng beli makan. Wah sudah meringas baik kuno. Di Ika. Kakak. Menang. Ya menang. Jadi. Hei. Saba. Hei. Saba. Kula saba. Kula saba. Iya terus. Tidak sila. Ah. Nembe weru ya sira. Saben bengi sira ki mengken. Hah? Mengkawer ya. Sapa sira? Kenal nih kita. Kula Yoyo, niki Iin, Mas. Kula Iin, Mas. Oh, Iin. Nah. Iin anak ke Ibu Juni, hah? Iya. Pemanah samar ta. Eh, nok kus bengi arep pada mangkat bengi sira ki. Biasa, Mang. Wong enom. Arep baso nih Mang. Terus mono. Hei, soalnya mengkenen yo. Hati-hati bokat gadis samaran. Sebab sekian lagi usum maling. Ya bener konon maling. Aja khawatir mang, pakai rokok. Kun mang ngoblek ya. Ah iya mesti rasa samar kita. Orang nggak celana dewa mang, nggak sarung baya ta. Eh lek lek non tutu yo ku anak ibu dari ya. Ya iya kun yo ku anak ibu dari ya. Enggak ilah ilah ngerok dong enggak pada. Kamu gede baik bocah. Apa? Pemaja pribin ini ya mah. Jadi? Aja wara. Aja wara ning. Ning mimi. Kok kira konon? Iya. Beres. Aja watir komisi. Asik ya wis tak ngerti mah. Sing penting mamang mamlek puniku nok arti deh gak ora. Iya. Ngangkat yuk. Ayo. Aja wara ya mang ya. Yuk. Nonin. Awas, layang kloyong bengi, kudu hati-hati, bokat dicurigai. Ya, lagi usum maling. Ya, maling. Ayo dah, mangkat dah. Yuk. Ayo, mana ngalor. Belak melek. Melek. Matanya melek. Non. Kita aneh mikirakan si Yuta. Aneh bu. Ya artinya bengi, tak kita ni belok turu. Kau esok ustang. Ben kuno bu. Si Tati Turwati taruh. Rang datua kabe glek bu. Mungari dari yang mau luar dia anak. Dia lanang. Ya. Si Yoyo bu. Ya benar. Mau ngari maksud kita kak Glen, tadi di yang rangga garang tua. Bu nyanda, bu anggon-anggon, ya sing pantes sing boneka. Hari kita wong Jawa masih bengin gak ala Jawa nyandang kebaya tapi. Iya. Pun mau ruana nyandangnya kayak anak. Ngabot celana, sing ser bulat-bulat, nganggo rok, sing singkrang-mingkrang-mingkrung. Utangnya nurut baru. Aduh. Tukang kredit, tukangnya ber diutangi kafe. Lalalala. Awane kuli beburu, pengine kanggo torok nggo cap pemuda. Heeh. Dene bocah sing masih mambu beras kencur. Iya, cocok. Sing saplok-plok kan. Aduh. Dene iya. Kita kuweteng dimunclak kan. Iya, cocok nggo sampean. Yo adi ora nang. Bagian priben baiknya anak mau ngomong akan bu kita itu baru belenak. Ah ya iya bener bu mengkononku kewajiban sampean dari sedulur tua. Wah ya mainnya kirangkap ini nang. Aduh bu cocok pisan bu. Bingi-bengi bu. Ulak warap ngomong sing lagi kan mula bu sampean bu. Priben. Nanggui adine sampean. Si Tati Turwati si rainnya kayak batok lah. Oh masa rain kayak batok. Ari rai marai bo. Bung rai kulang kagemuyu senyum karo batu bung merengu. Iya bener bu. Wonge ala drengkek trewet ludrak aro tangga batu rorak pun. Cocok iya bener bu. Lagi tingeling bu, ning gedung film bu. Ketemu karo sira. Iya ngan kula ne weru, kane beli weru ning kula. Iya terus. Oh bu. Batu re duduk bocah wadon bu. Bocah lanang jenggo bu. Iya saban bengi ku nang. Iku toli bu dipantes temen cocok sampean bener bu. Iku minumi mengkonon sing ireng kapu sing pahit-pahit sing mabok apa kana bu. Mengkonon selanggur tak embu apa kunu. Sing seret minumnya jareku. Anu anggur ya bu. Aduh toli iku nyandang bu. Tingeling. Wonge mending mon masin nom, wong tua dangklak us peot locot beding ngebeli mawas wong bu. Nganggo apa sih rawuh? Aduh bu, nganggo lekton bu. Apa lekton? Singkat lekak katun kah? Oh iya. Terus? Toli bu, lepis lekton gue bu, ning digirek digambar tengkorak bu. Udur seturuteng dalan bu. Sama. Entah seka bu dibengkak bu. Bokatan rigelingan. Toli bu tingeling, ampun bu. Idih ampun, nunggak motor bu. Sing kuning kak bu. Aduh, motor apa kuno, motornya siapa? Baru beli motornya, sing anak punuk kak bu. Punuk kek? Iya. Motor apa sih anak kudu? Si wadah lengah kah, Bu? Si wadah lengah neka. Oh, wadah muksin, Nek. Ih, muksin. Muksin apaan sih? Muksin aja sampean mau beli urung motor kuno arane. Si buruk, iya anak. Motor ya, apa kuno arane? Sindangak kah, Bu? Sindangak kah motor itu? Oh, iya, iya. Kita gadue ini palura ke tangga kita. Anu kun, motor kruwil. Kruwil tak rewol. Masa jaran motor kruwil. Sampai mampun ibu, bakal motor sing duwur, sing dangak duduk kruwil. Apa? Iku arane motor putil. Putil otong, kan dicidok, emor. Putil-putil, kita cimang kelebay toli olian baik kanan. Sawak-sawak ke gunung motore sapa, nah. Utang-utangnya kau libahin, nah. Aduh, aduh, iya bener. Kelebay, ya kita kan kinang sing jarani wong sugi sedang. Biben kok wong sugi sedang. Biartinya wong nagi beli kau renek ngedek. Oh, iya bener, aduh kabran temen sampean gue adi ya, Bu. Soalnya kan kita sing tukang ngumat. Nah, ya iya. Nemoni wong nagi saban menit. Amun Gusti Glek, kelingan naga Glek. Beli bener wong wadon mabok-mabok mengkonon, berandalan-berandalan mengkonon. Lah iya, menunggu. Bakal sing pantes sih gawong lanang, toli ya pantes bokat bocah masih muda. Oh. Terus duduk. Lo maning bis apa je? STW ta apa? Iya. Setengah tua. Oh, iya cocok, iya. STW mengkonon. STW. Iya, TW-an, TW iya. Cocok. Duh iya Bu, sengit kula mah Bu ning anak sampean Bu, Bu ngurek-ngurek sengit Bu. Gawe contoh beli bener soalnya mah Bu. Coba gana ngiling aku. Kula ku arep ngomong dari dekat mah Bu. Arep ngeling nak ning anak sampean Bu. Ambi wangi batur Bu, idih matane abang-abang. Mulane janang kita terus terang bae. Ari kita mah pantes ora. Ya kayak anak kita, Jojo masih perjaka. Kan tapi mau repang kesorak, Glek. Aduh, bener Bu, cocok. Yo, tangarni Tati. Ngarani Tati maksud ulang mah Bu. Ya, bakal Tati adik kita. Hmm. Terus yo anak kita. Ya, anak kita Yoyo. Ya, sering dolan karo Yoyo ba si asale Bu kulane. Ya. Tapi mulane gampang kalau beli kejagan si Ragle. Lamun dia tek kaki bot saki serekin si ngaran Tati. Bakal butak etak-etak tak siles-siles kaya omana jadi anak kita. Bener ya. Terus beli kewadahan si Renang. Isin nang tangga batur terus terang bae si Renang. Nang tingkah laku me. Ya iya, wong ngomong bisa jiroro wong si ngomong. Iya. Nanti disampean tingkah laku lebih bener kaya wong edan. Kaya wong teller, gal pengen teller bae gila-gila. Coba, sekali-kali Bu, biar adik kaya ngomong kepalik. Kopres, diomong Bu. Ah, bisa kerenek kaya agar aja biar kita. Man larat kan, cangkemnya kaya wong bagus beli mungkin. Lambe kaya cili, lancik, diris bega beli apa-apa. Ayo irisan, irisan lambenya kita. Hah? Edek-edek kan bisa. Ya, sembarangan bae siaran ngomong. Ini ah, tukaran karpurdi. Ya, entah. Apa kudu lantarane? Temen kok. Eh, Kurdi. Kupingir aku melongo beli sih. Rongo kena. Aja lo sirik dengki karo tangga batur, ngerti ya? Jaga cangkem irak. Aja mikir akan tangga batur. Iwo mah bayang akan bawa kira-kira. Sira rangga, kita rangga. Loh, rongo beli? Iya. Itu pare karo bocah lanang di ngomong aja. Sira rangga, kita rangga. Kesasar iku ngomong beli kerasa. Buru-buru semua. Angel, kapaca, kape daria, kulamon turi remos karo kulit durian matu sempurna. Idi, leh, anak daria-daria, eh daria kita duduk. Yang butem temen ga? Yang mau pilihin ga? Ya karuan naran daria ku akeng kena biak leh. Ya iya. Iya. Tangga kula ka, lor rumah kula ka dari ya, dalam serabi ka. Iya, Mang Tasim kan tukang cukur ka rabinane dari ya. Lah, kok dingin bulan ini? Kok tak takon nih ka? Jadi kita kerokok nasi lepon dari ya, dari ya siapa? Dari ya sirah, setan. Ini, kita nih salah apa? Dosa apa karo sirahnya Juni ah? Ih, pinter bas, alasan pinter bas. Ih, kita mah lagi ngandak naga adik kita si Tati Tirwati beli ngandak nasi rebiah ketobat cuk. Alah, kecap lah. Alah, sambel. Lek, lek, maluruk penyakit baik. Ih, Juni ah lagi nyewot itu salah saka. Sirapnya jemung sambel-sambel. Cuk, tobat cuk, ngarang sirap. Ngarang si Tati adik kita. Alah, angin lah. Abu lah. Dar, rongok nak tinggal sirap priwen sini. Arep utang saben warung, tukang kredit utang tapi indah. Sing bayar kita, sing isin kita, dudu sirap juar. Anggerang dulu ya jumbangin uang sekesut. Ini warani kita demen, uang demen jadi sing sekelok-kelok. Sing toro bayi minum laman indah. Kita dewe tutu sila dar obat. Tutu kita takut. Seraki inu meningin di mabok yang ningkene kicuk. Ampin tua beli pragat-pragat tasirak ya dane kidoso pogal bengale ki. Da, ibu pangeran nyebut sama tu. Tangga ni raku bang muslang kasing wawu. Enda-enda kita sing wawu sediajak tukar maning ba. Enda, sirah sing warani kita setorok-rong-torok. Kapan nok kita torok di bang lanangku Tak buka tasisan, sembarangan ba. Ucang kapan? Kisan ya, tak wer-wer nasisan. Durung lawas sirah kan lagi udah nangin kan nyelang pagi kita. Arep mendi sunjo, iku jarep ngirim ki duda. Oh yus, sore dikirimi di sembelen ayam. Sirah sing torok. Sirah sing wewe sing upai duit apa segala nokok lah sendal japit. Sing dikawin bocak bulen. Enda, sirah sing cakape blaratan temen. Panda karo cangkem ira batin klak temen. Cakem ira. Ember bodol kata cakame sirah. Sirah ya kaleng rombet. Cakem blaratan, sirah cakem obralan. Cakem sewu telu kata siraku. Sewida. Cakem kaleng. Cakem cakem laci. Ningit tuman sekali-kali kudu ni. Bakat bibi lawan yang kita kulang kasih lawan-lawan di raja lela kenar juni. Pada bem larat, siram larat kita orang gablek. Enggak, sekarang dah tua, sekarang dah peot. Mau teman, murai sih kalau murai juga. Anak wong itu tumak kan jerawat di lawan. Anak wong itu terdio jerawat di gendeng. Siapa di prigen sih? Jelek. Masih pada gumpuk, yo, nyolat di pertumbat. Gumpang kok, ngobor apa, muter ngomong, termomong, ngobori matanya, aku ciut tu, sekarang kemuyu matanya mereng tu, orang katron galang, nok, silak apa kemuyu mereng, silak tinggalakan, silak puas. Ah, ditinggalakan ya, mudak nyusul. Rani geblok kemuyu tak mau, kata ditinggalakan. Pada sirah mata, kok sih kayak genjring. Lara, blorok mata, lara, blorok kayak mata pao. Ada keguguk, uang jenjewot bar, peragat-peragat. Indah, sirah sih, padu gugup, nyetel radio. Ngar-ngar-ngar, bukan berapa. Indah, radio kita. Kita mau di radio, kok nganggo nyetel. Kenapa sirah mata? Lah kayaknya sirah kita lebih tua. Mulanya gak bakal pengen duwe rame-rame di rumah. Di duwe radio gampang, ngemet apa di rumah kita. Mas apa? Anak kucing lorok, lanang wadon, srok tolu dipain, kasih wak tolu itu parang ngengong, ngengong, ngono. Bisa nih temen di, ini licik. ana wong nyilet pertama, kita sing nyilet pertama kursi nyrawati gendeng rotak-rotak. Pak ya dia. Isangi sedengki bae karo tak kebah. Kita nek itu ya percuma. Suwane cemak wong cemumu wae. Kita nek kamare kamar cempur, masuk ya. Urak ebak. Pada perong arti iya. Jadi pegel ngurasane. Ya menek tak lewangi tak keduk karo pacul cukur. Apa karo pacul no karo sendok kapur kasalian jeneng iki di wong yo. Are pragat-pragat di. Apa sih? Padahal masih ra kalah mon wer-wer nama kai sinan weraken no kelas. Ayo beja-bejakan wong. Kita salah apa karo batu? Coba yip anu mengkonon jo anu kun sapa gaspa bapak wingi bengis lah jagat ora udan ora angin kinki anak abane godok baju kondok apa beli weruk tempok kita aku marak nih ngomel daria jagat bengis tak kintip lah pak kamarnya aku beli weruk daria lah gitu matanya ngilet cahamnya kreot endah lagi ngasa untu bari mandi manta sira lagi bengi jumak liwon ngajak melekan dewek hilang dewek ari bokat kita masih rayi siapa kini gedolan piul beli mari-mari kiki digelek mengi-mengi sira orang mari-mari iya ngik beli buru ambak ane cumi matanya merem cangkem meliber ambak ane ngik udah deh kejelak makan rajungan angot jok siwa ayo kreot ngik we kreot rebab-rebabnya kendo bareng ngik kreot ngik kreot Mau kegalak, sirik dengki karo batu reng ecek. Kumlas ya nangis ya, kayak mau mendok nih galak. Brutu nangok. Encah! Cuk, mana tak? Iben kon beli mengkle, iben kon beli juga le. Tak krongok nasi aku ini lesak pisan wateki. Yang dimengen di omong apa? Aja sok merasani uang. Sira sing blagang. Ala dianggepe wedi kita ning sira. kita gak selikur nok pantan irama. Patang puluh papat nok sewidak nenem nok pantan irama. Sepitung puluh sangat hitung atus pantan irama. Ayo nok maju nok. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Lho lho kok lho wong ya ampun dipisa bener-bener cekitane digawe muntal mati lagi apa-apaan gini lagi apa sampean ku aja dipisa kurang penasaran kita penasaran kena ngapa lek takone ning kita ya, kita kan lagi ngandak nasi tati ya kuna kali gane endah aja utang ake tak saul dewek atur gaji demen baca sepulak-pulak di kita dewek gak biasa uang lagi mabok kecubung penung bubri wet wah iya sampean sih salah paham mawak apa? Ih ngandak na adi nesi tati sampean mekupingnya priben sih aduh tuh digawis aja tukaran ngurusak kenapa besak kong tukaranku siro siapa napa? Iin karo yoyo wis lawas pisan demenan sampean wong loro aja pada tukaran iin karo yoyo bu wis lawas pisan demenan sampean wong loro aja pada musuhan iin karo yoyo lawas san demenan sampean wong loro aja pada cotosan apa gelek apa nangis sirake roket-roket tuntunnya apa Priben Priben apa iin yoyone Priben Priben iin nek yoyone demenan bu Priben Priben karo yoyo bu lesak temenangis lawas demenahan sing bener sampean wong loro bu aja pada cakaran apa karo yoyo lawas pisan demenan sumpan si sampean wong loro aja pada tukaran sira sih ning kita gak sira sih oh ibu Daria mah takonku cukup cakem lulu sira mah takonku jebari ngruak bari nyakar sampe necat kulit romo kena pengen jelas soalnya mah pengen jelas jelas kita ku jelas kuno orang ngomong bohongan orang ngomong adul-adul bener-bener yen anak sampean demenan karo yoyo kuwi selawas kitane weru dhewek cos mata cos kuping weru dhewek kapan lamun disalah lagi bengi kemis kita lagi jadi sis kamling apa sis kamling? Baru sis kamling sis kamling sistem keamanan lingkungan ronda mari mau dipetek kampung sih dulu zaman sakin terus Priben waya-waya jam rolas awit-awite lanangnya dingin yoyo blabru metusin jendela toli anak sampean dongol entase dibopong keleke bro ketangguhan kita hei siapa kita je yoyo anak siapa anak ibu Daria padone anak ibu Julia cangjas kita kuno aja macem-macem siraku ngomong padu bletak pe kang kapa anak kita itu ikin ku gadis pingitan weru sing demene kinang sing demene paman Tribang paman Tripak paman Tripos lah kasing diladeni ku apa maning yoyo dipandeng apane anake Daria wong laras keciprat pager Daria ora dikaplek apa kaplek kereng wis cangkok tadi sampean dipercaya konon le tadi bakal sampean dipercaya Priben lamun sirap bener-bener iya apa supaya ayo lamun tak takoni anak kita li ngaku tau rasa jotosi sirap dasa semoncrote aja maning dijotosi disembelih rela tapi lamun nyata anak sampean dibopong ning yoyo sing jendela sampean aja takon lambe tak cekris lambene sing lancip kaya curut bu. Ayo dibopong ya lek lek nun bu yoyo nanti ngendi dikabun ning rimah bu waran kon mene kon balik jare mbok kira kono yo petang terus telepen lek bae jare orang secengkok gila yen bandote sing ajak bae ainana magrib bilang sanjane ning tangga bae. Ya ya. Apa su? Aja mencu-mencu. Tak rasa kemis. Dia beli serak lagi bengi kemis manggul-manggul anaknya terpeyek Juni ambe tu sing jendela, ha? Agak terpeyek dar rengginang konon. Iya, rengginang ya kena, rengginang tengik. Bakal iya ngomong iya. Bakal iya ngomong iya, bakal beli ngomong beli. Ya. Cuman anak Juni ah. Eh, Yoyo, Mimi ki beli emong, ngawin nasir aku memang supaya ayah serak kawin. Tapi tulung nang, luru wa bibit si mulus. Wong nandur pari ga luru bibit mulus. Baka Juni aku cakem-cakem kaleng nang, kone anak-anaknya ga cakem ember bodol. Tulung, sejene bae nang, rumuning Mimi dewek sing demen wong gede-gede langka sing diterima. Pun maning jenaknya dari ya, terbiak korong basi cengkor. Aja Yoyo. Mau. Yaya. Lu. Sing pada melarate bae aja demeni Juni asing sugie salangit. Bilang pirang kudu pakaiane pating blema. Eh, nang aja gawe isin. Aja gerek pengen kawin. Yen maksa kawin karo anak Juni ah. Bagen lunga asing umah. Kula karo iki. Janji arep kawin dibatalkan apa sih? Yen ini ngalangi kula si suka mati daripada beda di siji. Yoyo Mimi bisuti nang terus terang bae nang sejene bae padu karo aja karo anak itu di abae nang aduh nanti dari aja melarat dia korong udah secengkok wungu Mimi dewek aja nang mau aja ngeliung ya ya anak dia mau beli sini temen aja biar ngomong sepisan mani sepisan mani eh nang Mimi disuti apus besanan karo peyek Juni ah sebab wong Yoyo saking apane sih? Apa saking ganteng ya takon? Saking mentere ya takon ya Yoyo ya? Hei Yoyo, kapasira iku jare wangsalan paribasane kelambi paris bedak keleke ngaku laris apa kena? Kor lan kelambi paris bedak keleke ngaku laris metu beleke kayo kiai yang pinter waksalan apa merong beleke sirak seroncek ya sirak sih ngomong kelambi paris budak kayake ngaku laris apa kan kor klan gip kelambi paris budak keleke ngaku laris beleke alam marisan kru ngebeli nangco temenan mamer apa pun mamer ku mamer tua dipengen iya kone kita nek undang sirai tukal iya mantu bakal dipengen beruntun yang kal lala luas alporesi awas lamon anak kita undang beli ngaku au rasa jotosi dua-duanya jotosi ya ditilung nih ngemboke ya beli kor. Ing, cang, ayang apa? Bocah laris. No, Bong Ayu, anaknya Mimi sing mentereye. Pengen berus, sing temennya kok sifatnya berangkat. Mainnya Bong Ayu. Ayah, berual. Aduh, Arjo. Bocah laris, kayak unyil. Nek, saya beli kuno, marahnya anak kita kayak unyil. Iya, anaknya sirane kayak usul. Aduh anak, anak, pada Soalnya kayak unyil, lanae kayak usre. Ayo usre. Usro. Pun mboka sing nyewet bae kayak kiragen. Sirane kayak ucrit. Terima kasih, Jan. Kemali, Tri. Iin. Mana? Mana? Nyikir-nyikir pelanang ya. Iken, no, siraku apa ya apa beli? Lagi waktu bengi kemis jare dipanggul-panggul ning anake jare ya yoyo. Iya. Aduh, priwen den? At mati jare. Sia, mati. Pengen disirap. Aduh, iken ya. Mati martabak ke wong tua anu makonon martabak ke wong tua. Jenja anu wong nacu malah kepadane martabak martabak kesemen. Iken ganti nok aja demeni yoyo nok mau ah bocah pirang-pirang wong ganteng ku beli yoyo dewek ngerti ya kulane demen kang yoyo mi mi apa ha ajak aku mau ajak mau ah jangan takai tak sih lah me ha ilah ganti baik ganti saja ni aja mimi beli sudi me apa ha ilah ya ampuniin ya tingeling ampun bocah me ah Usro mabok usro kaca melu kakek besro bokotan bergong rojol sira wadrai apa usro wadrai pasu yen beli kawin pulang rasa isin sebab wong kene wis pada weru kabe iben kula ya mengkone balik karo Kang Yoyo. Aduh, nyilet rotok banget. ada menusra. Kira dene nyewet. Sirah. Sirah. Ya banget karo anak. Ada ini iku ya kok sing gantek bae ampun ya. Entengan pantes pasangan nusra. Karo bunyi. Bakin wong tua asik ngomong sing ora ora. Sing penting pula wong loro suka terima. Wong tua tanggung jawab pula. Temenan taiin? Temenan Kang Yoyo. La ilaha illallah. Dan priwen kini kapa kaya kenen ya ampun. Ayo beli priwen priwen ingan karo dikawin aku mbae. Apa sih Iin? Ya Iin orang kenal temen disegani wong tua ya. At jari kita mati ki. At jari kita mati ki. Iya. Mulane jami Mimi wawu bae. Kulai demen ning anake Mimi ye Mimi Jun. Tadi kita nakal kan wawu bae ya kono. Iya Mi. Gretek bae wawu kok kaya bandot. Tinggal wawu bandot. Las pakai beli dikawin akan bagi nanti ayo. Duh aduh ayo. Bagi norek bok nirapnya kusin sakam ya lancip. Kawin.